Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Masih penjelasan tentang fawaid al-'azimah minal ayat, dari ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat At-Taubah ayat ke-65 ayat sampai 66. Wala in saltahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna 'afu an fa'ifa minkum la'adhib ta'ifatum bi annahum kanu mujrimin. Naam. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya, masih penjelasan tentang ayat tersebut yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizallahu taala. Wa qad dzakara al-ulama anna al-istihza yanqasim ila qismain. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang menistakan atau memperolok-olok, mengejek ayat-ayat Allah atau tentang syariat ini ya. Dikatakan bahwasanya para ulama itu, para alim ya, atau ulama, mereka mengatakan bahwasanya al-istihza ya. Jadi bentuk penistaan atau memperolok-olok atau perendahan yang qasim ila kismain, ada dua macam. Yang pertama istihza'un sharihun bil qawli, itu istihza ya, mengejek atau memperolok-olok itu terang-terangan bil qawl ya, dengan ucapan. Ada orang yang terang-terangan mengucapkan sesuatu yang di situ adalah bentuk penghinaan, pelecehan, penistaan atau memperolok tentang ayat-ayat Allah ataupun juga kepada Allah dan Rasulnya dihinakan, atau juga syariat Islam yang dia hinakan ucapan, baik itu serius ataupun juga bermain-main atau hanya sedagurau, nanti dijelaskan. Nah, wa istihza'un bil isyarah, wa istihza'un bil isyarah ataupun juga bentuk ejekan itu dengan isyarat ya. Ada yang dengan isyarat, mungkin dia ketika bertemu dengan temannya yang satu komplotan, ketika datang yang lain itu biasa pakai isyarat atau mengejek yang dia lihat. Nah, bil isyarah. Nah, sekarang penjelasannya wal istihza bil isyarah ya. Ka'an yamudda syafatahu istihza, bentuk istihza dengan isyarat, ya, itu bisa jadi ya seperti apa, memainkan bibirnya, ya, apakah dengan juluran bibir, juluran apa, lidah, atau bibirnya di sedikit di apa, dibengkokkan atau yang sebagainya. Yang penting bentuk-bentuk apa, istihza dengan bibir, ya, bentuk apa, ejekan dengan mulut. Nah ini termasuk bentuk istihza. Sekalipun kelihatan sepele, tapi ternyata besar, ya, akibatnya. Ya. Walaupun hanya memainkan bibir saja, tapi ternyata niatnya dia itu untuk apa? Istihza, untuk ejekan. Ya. Au yuharrik aynahu istihzaan. Atau bisa jadi apa? Ketika menggerakkan apa, matanya, ya bisa dengan bibir atau juga bisa dengan apa, matanya, ya. Jadi bentuk-bentuk istihza dengan isyarat itu banyak, ya, tidak hanya dengan bibir, tidak juga dengan apa, al isyarah, ya, dengan apa, dengan matanya, mungkin juga dengan bentuk-bentuk apa yang lain, ya. Nah, au yusyir isyarah tu'ti at-tanaqqus wal istihza, ya, atau juga bentuk yang lain, ya, bentuk isyarat yang lain, ya, yang dia maukan apa, tentunya tujuannya apa, untuk tanaqqus wal istihza, ya, artinya ada suatu pelecehan ataupun juga hanya bentuk apa, ejekan. Nah ini juga sama masuk ke istihza bil isyarah. Kalau ucapan jelas, ya. Tapi kalau yang bentuknya seperti ini, ya kita lihat, ya, itu kan dikembalikan kepada dirinya. Ya. Nah, niatnya itu istihza atau tidak? Bahada ya'udu tanaqqusan wa istihza'an. Maka hal ini bisa juga mendorong dia untuk apa? Melakukan apa, ejekan, pelecehan, ya. Wa illam yatakallam, sekalipun dia tidak berbicara, ya, tidak mengucapkan dengan jelas, tidak, ya, tidak mengucapkan dengan terang-terangan, tapi dengan apa, bentuk apa, isyarat, ya, apa, dengan tangannya, dengan mulutnya, dengan bibirnya, dengan lidahnya, dengan ya, macam-macam, dengan matanya atau gerakan yang lain, mungkin dengan kaki atau badan sebagainya, macam-macam dari bentuk-bentuk apa, gerakan, isyarat, ya. Ini juga istihza, masuk kategori istihza apabila dia niatkan untuk apa, tanaqqusan wa istihzaan, sekalipun dia tidak berbicara, maka masuk kategori ini, pelecehan. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat Allah, qala ta'ala innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu ilhaqun. Sungguh orang-orang yang mujrim, ya, orang berbuat dosa itu, naam, mereka terhadap orang yang beriman itu seringnya apa? Yadhakun, ya, menertawakan, ya. Kenapa menertawakan? Ya bentuk istihza. Wa idza marru bihim, wa idza marru bihim yataghamazun, ketika mereka lewat itu mereka apa, isyaratkan dengan matanya, ya, kedip matanya atau yang lain. Allah alam apa maksudnya. Yang dimaukan adalah tadi, ya, bentuk apa, ejekan. Naam. Wa 'alal muslim, tentunya wajib, ya, bagi seorang muslim untuk berhati-hati. Ayyatanabbah li hadhi al-umur, ya, artinya harus memperhatikan perkara ini, jangan sampai kita itu terjatuh, ya. Bayangkan, ini orang yang dengan isyarat saja sudah terkena, ya, ayat ini. Artinya tidak boleh kita bermain-main dengan hal-hal yang di situ bisa merendahkan atau menistakan agama kita sendiri, ya. Bahkan mendengar saja ketika di satu majelisnya duduk bersama-sama ya, dengan yang lainnya, lalu di antara satu orang itu ada yang mengucapkan ucapan apa tadi? Ya, ucapan istihza, ya, artinya ejekan terhadap apa? Terhadap ayat-ayat Allah atau syariat Islam, ataupun juga terhadap orang yang mengerjakan syariat Islam, ya, dia rendahkan, dia hinakan, itu kita bisa terkena hukuman sama. Artinya kita masuk kategori orang-orang yang bergabung dengan orang-orang yang tadi menghinakan, mengejek, melecehkannya. Ya, sebagai di ayat, di mana ayat ini, ya, artinya semua dihukumi sama. Nah, makanya wa'alal muslim ayyatanabbah lihadi al-umur, hati-hati ya, jangan sampai terjatuh dengan perbuatan tersebut ataupun mendengarkan hal-hal yang jelek di satu ya, tongkrongan ya, majelis atau yang lainnya. Wa yatajannab al-kalamus sayyi, maka tentunya harus berhati-hati, harus dihindari ucapan-ucapan yang jelek, yang jangan dibiasakan untuk kita mengucapkan sesuatu yang kotor, yang jelek, nanti khawatir terbiasa dengan hal tersebut. Ya. Biasakan dengan ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang thayyib, ya, yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak menyinggung satu yang dengan yang lainnya. Wala siyama al-kalam fi umuri syar'i wa ahli syar'i wal ulama, terutama ucapan-ucapan yang ditujukan ya, kepada siapa? Terhadap perkara-perkara syariat ya, syariat Islam ini. Jangan coba-coba untuk dibuat mainan atau untuk dalam rangka untuk penghinaan. Wa ahli syar' ataupun juga ahli syar' wal ulama, dan juga ulama. Wa ayyahfaz lisanahu, harus senantiasa untuk menjaga lisannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mencatat segala perbuatan kita, ucapan kita, ya, gerakan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Jadi tidaklah suatu ucapan yang terucap itu kecuali sudah dicatat oleh Allah. Ya, karena di sana ada malaikat yang berada di sisinya untuk mencatat segala perbuatan, apakah itu yang baik ataupun yang jelek. Jadi hati-hati. Sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus malaikatnya untuk senantiasa mencatat amalan setiap individu manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Catat Allah semua amalannya. Apakah yang baik, yang buruk? Ma yalfidu qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Semua ada pengawasnya. Walan ta'riful haqq minal batil. Dan tentunya engkau tidak akan tahu. Tidak akan tahu mana yang al-haq, mana yang batil. Tidak akan tahu al-haq minal batil illa idza ta'allamta al-ilma an-nafi', kecuali engkau mempelajari ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari al-hadis, kemudian juga penjelasan para ulama tentang hal-hal tersebut. Ya, itu adalah ilmu an-nafi'. Mungkin orang menyibukkan dirinya dengan apa? Ilmu-ilmu dunia ya, untuk mencari ma'isyah atau yang lainnya. Tapi dia melupakan ilmu asy-syar'i. Dan ini makin jauh dan dia tidak tahu perbuatannya atau ucapannya ataupun juga pendengaran yang dia dengar itu, dia tidak tahu mana al-haq, mana al-batil. Karena orang-orang yang tidak belajar kemungkinan besar itu terjatuh kepada apa? Kejelekan as-sayyi. As-sayyi. Naam. Wa qad anzalallahu al-furqan wa huwa al-Qur'an. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, litamyiz bainal haqqi wal batil, untuk memisahkan, membedakan antara apa? Antara kebenaran dan kebatilan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, maksudnya engkau bertakwa kepada Allah, ya, nanti mempelajari Al-Qur'an dan juga mempelajari Al-Islam, tentunya yaj'al lakum furqana, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kalian untuk bisa membedakan antara al-haq wal batil. Yaj'al lakum furqana wa yaj'al fi qulubikum nura, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Cahaya di dalam hati-hati kalian. Ta'rifuna bihi al-haq minal batil. Ta'rifuna bihi al-haq wal al-haq minal batil. Engkau akan mengetahui mana itu kebenaran yang di, tentunya disetujui, yang diridhai oleh Allah. Ya, kebenaran itu, ya, tentunya harus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kebenaran itu sesuai dengan keinginan kita sendiri, tapi sesuai dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Ya, itu baru dikatakan al-haq, bukan keberarti di atas ar-ra'yu masing-masing, pemikiran masing-masing. La. Wal Quran furqan, karena Al-Quran sendiri adalah sebagai pembeda. Bisa membedakan wa tamyiz alladhi yaj'alahu Allah fi qalbil mu'min furqan. Aidha. Naam. Dan juga at-tamyiz. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada hati-hati orang yang beriman itu furqana aidha. Membedakan antara al-haq wal batin. Li'annahu yufarriq baina al-haq wal batin. Karena orang-orang yang beriman yang dia mau mempelajari dan mengamalkan syariat ini, itu dia terbiasa dengan sesuatu yang al-haq dan tahu mana yang batil yang dia tinggalkan, yang harus dijauhi. Sedangkan orang-orang yang dia itu tidak mau bertakwa atau menjauhi Allah Subhanahu wa taala, menjauhi al-ilm, kemungkinan besar dia terjatuh kepada al-batil dan juga sedikit sekali dia untuk menjalankan apa? Al-haq. Ya. Dia tahu al-haq tapi berat untuk menjalankannya. Dia tahu itu benar, tapi terkadang orang itu berat untuk menjalankannya karena sudah terbiasa dengan sesuatu yang batil. Seolah-olah ketika dia menjalankan al-haq itu berat, ya, pahit, tidak mungkin. Namun kalau dia sudah terbiasa dengan al-haq, mencari ilmu, kemudian berusaha untuk mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala wa yaj'aluhu nura, menjadikan cahaya di dalam hatinya. Naam. Fala yatalabbas 'alaihi hada wa hada. Dan tentunya tidak akan tercampur, ya. Orang beriman itu tidak akan tercampur dengan urusan-urusan al-haq dan al-batil. Dia tahu koridor mana yang harus dia kerjakan, yang harus dia tinggalkan. Wala tu'athir 'alaihi ad-di'ayat wal mudallala wasyubhat al-mazuqah. Dan tidak akan terpengaruh. Orang yang beriman itu sudah Allah berikan nura fi qalbi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia itu cahaya di dalam hatinya, itu tidak akan berpengaruh dengan apa? Ad-di'ayat al-mudhallalah. Ya, dengan propaganda atau slogan atau ajakan seruan yang menyesatkan ataupun syubhat yang dilontarkan yang begitu indah, itu tidak akan terpengaruh. Bagi siapa? Orang beriman yang dia itu mau mempelajari dinil Islam, ya, asy-syara'. Walakin hadza yahtaj ila inayah wa ta'allam. Akan tapi tentunya hal tersebut, ya, butuh untuk inayah wa ta'allam. Perhatian khusus, tidak bisa kita hanya duduk sebentar kemudian kita tidak membaca kembali, tidak murojaah abadan. Jadi semuanya perlu untuk apa? Inayah. Perhatian khusus, ya. dan juga ta'allam, dan benar-benar mempelajarinya, tidak hanya sekadar duduk, ya, tapi serius untuk mempelajari dinil Islam. Apalagi orang tidak mau duduk, ya, tidak mau mendengarkan lagi, ya, mendengarkan apa? Kajian-kajian Islam, itu lebih jauh lagi. Ya mungkin dia sudah tidak bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Yang dia anggap itu benar ternyata batil, yang dianggap batil ternyata benar. Nah, wa yahtaj ila habi minal munafiqin waz zanadiqah wal mundisina baina shufufil muslim, ya. Dan juga selain dia butuh kepada inayah wa ta'allum, ya, dia juga harus apa? Untuk menghindari orang-orang munafik ataupun zanadiqah yang penghancur-penghancur agama ini, yang bisa menyusup kepada barisan kaum muslimin. Karena banyak sekali orang-orang yang menyusup, yang dia itu pada dasarnya tidak memiliki ilmu, kemudian dia lontarkan syubhat, dia lontarkan apa? Ad-di'ayat al-mudallalah, ya. Segala sesuatu yang menyesatkan, yang bisa menghancurkan agama ini, atau yang dengan propaganda emansipasi atau yang lainnya, banyak sekali hak asasi itu, di situ banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya dan billah, ya dan billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termakan dengan ucapan slogan propaganda yang bisa menghancurkan agama kita sendiri, menghancurkan akidah kaum muslimin, syababul muslim. Naam. Wa alla yahdhur majalisahum. Dan jangan sekali-kali untuk hadir di majelis-majelis mereka. Hati-hati. Apabila sudah hadir sekali, dua kali, kemungkinan besar dia semakin jauh dari ilmu an-nafi. Wa idza hadar falyakun ala istihdadil inkari alaihim. Apabila hadir, tentunya dia harus persiapkan bantahan terhadap mereka. Ya. Lebih baik tidak hadir, karena dikhawatirkan tadi syubhatnya akan semakin banyak. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang di situ meragukan, ya, akidahnya. Nah, wa ingkar maqalatihim wa radda syubhatihim, dan juga harus mengingkari ucapan-ucapan mereka dan juga membantah syubhat-syubhat mereka, ya. Nah, itu yang ke-8. Tasian, sekarang poin yang ke-9. Fil ayatil karimah aidha, ya, di ayat yang ini, ya, masih ayat 6566, ya, surat At-Taubah. Mas'alah daqiqah, ya, tentunya masalahnya masalah yang dalam, ya. Wahia, yaitu anna man sabdallah aw rasulahu sallallahu alaihi wasallam aw kitabahu aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam annahu yakfur. Bayangkan, orang yang mencela Allah dan rasulnya, rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau kitab, kitab Allah, atau sunnah Rasulullah, annahu yakfur, dia akan terjatuh ke dalam apa? Kekufuran. Jadi orang yang mencela Allah, rasulnya, kitabnya yaitu Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah SAW, baik itu hadis, annahu yakfur, tentu dia akan terjatuh kepada apa? Kekufuran. Mukhrijun minal millah. Sawa'un kana jaddan, apakah dia itu mencelanya itu dengan jaddan, dengan serius, ya, au hazilan, atau main-main, au mazihan, atau hanya senda gurau saja, itu sudah terjatuh kepada kekufuran. Li'anna hadal amr laisa fihi mazun wala hazil, karena perkara ini tidak bisa kita buat untuk candaan atau senda gurau. Fala yajuz al-hazl wal mazh fi hadal amr, maka tidak boleh bermain-main, ya, tidak boleh bermain dengan apa tadi, dengan Allah, rasulnya, kitabnya, ayatnya, dengan sunnah rasulnya. Nah, ini tidak boleh kita jadikan sebagai apa, ajang ejekan, ajang apa, senda gurau, ya. Faman saballah aw ar-rasul أو القرآن أو الصحابة أو من تبعهم من أهل العلم. Jadi barang siapa yang mencela Allah dan mencela Rasul atau mencela Al-Quran atau mencela sahabah atau juga orang-orang yang mengikuti ya, mereka min ahlul ilm ya, dari para ahlul ilm ya, itu alim, seorang ulama, fa inna yalaluhu hadal wa'id asyadid, tentu dia akan terkena ancaman ya, yang keras ini ya. Walau kana maziha, sekalipun dia hanya tadi ya, sendah gurau, artinya tidak enggak serius ya, hanya ucapan, mungkin ucapan ringan, namun ternyata apa, yanaluhu hada alwa'id asyadid, dia akan mendapatkan ancaman yang keras, ancaman yang besar bisa Allah Subhanahu wa taala. Li'anna haula alladziina nasalat fihim al-ayah qalu innama kunna nakhudhu wa nal'ab ya, kalau kita lihatnya ayat ini turun kepada siapa? Itu kepada mereka yang tadi ya, yang mau ataupun dia bermain-main dengan ejekan ya, kepada Allah, kepada sahabat dan juga pada Rasulullah SAW. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab ya, jadi ayat ini turun karena mereka ketika melepas lelah duduk-duduk, kemudian di satu perbincangan dia mengucapkan apa, ucapan yang di situ menghinakan ya, Rasul dan para sahabatnya. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Lalu apa mereka ini ya alasannya? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya berbincang saja ya, senda gurau, bermain-main. Namun apa? Falam yaqbalillah udhurahum. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima udhur mereka. Terserah apakah kalian mau bermain-main atau serius, sama saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berikan ya, al-wa'id asy-syadid. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya ya, kalian memperolok-olok, mengejek. La ta'tabiru. Tidak usah minta ampunan. Qad kafartum ba'da imanikum. Karena kalian sudah terjatuh kepada al-kufur setelah kalian beriman. Allaq al-hukum. Ya, di sini kalau kita lihat ya, hubungannya apa? Allaq al-hukum bimujarrad al-istihza. Ya, di sini dihukumi ya, mereka itu apa? Al-kufur. Sekalipun mereka apa tadi? Hanya sekedar istihza, bal istihza billah ya, hanya memperolok yang di situ dengan hazilan ataupun mazihan ya, dengan bermain-main ataupun sedagurau. Bal istihza billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal istihza bil ayat laisa fi mazun wala la'ib. Ya, tentunya orang-orang yang berusaha untuk memperolok-oloknya dengan kepada Allah dan Rasulnya ataupun kepada ayat-ayatnya itu tidak diperkenankan untuk apa, melakukan hal tersebut karena laisa fi mazun wala la'ib. Jadi di sini ajangnya bukan untuk dibuat candaan ataupun dibuat apa, senda gurau. Hati-hati, tidak boleh. Yajib ihtiram, wajib untuk menghormati ya, memuliakan hadihi al-umur, perkara ini. Wa adamul istihza biha, dan tidak boleh ya, melakukan apa, istihza, memperolok-olok, mengejek terhadap perkara ini, yaitu terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasul dan juga sunnah-sunnahnya dan juga para sahabat ataupun orang-orang yang beriman yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Tidak boleh dibuat celaan ataupun ejekan, apa gitu, dengan senda gurau atau main-main ya, tidak boleh. Karena di sini dikatakan apa, orang-orang tersebut nanti akan mendapatkan ancaman dari Allah ya, al-wa'id asy-syadid. Baik. Ini poin yang ke-9. Nah, poin yang ke-10. Asyara kadzalika tadullu al-aya annahu yafur walau lam ya'lam anna hadha kufran. Jadi ternyata di dalam ayat ini, ya, mereka ataupun orang-orang yang mengejek ataupun memperolok-olok menistakan agama ini, itu terjatuh ke kufuran sekalipun mereka tidak tahu. Yang mereka perbuat itu ternyata menjatuhkan dia kepada kekufuran. Walau lam ya'lam anna hada kufrun, li'anna ha'ula ma'alim anna hada kufrun. Karena mereka yang di dalam ayat ini, ya, itu juga mereka kondisinya tidak tahu. Alimu anna hada, karena mereka tidak tahu kondisi hal ini ternyata terjatuh kepada al-kufur. Fa'ula kanu ahlu iman, padahal mereka itu adalah ahlu iman, orang yang beriman dulunya. Kama qala ta'ala qad kafartum ba'da imanikum. Ya, yang mana Allah jelaskan bahwa mereka dulunya orang yang beriman, bukan orang-orang yang kafir, tapi mereka orang yang beriman. Namun di dalam ucapannya mungkin terlontar ucapan tadi, ucapan yang jelek, ya. Sekalipun itu main-main. Ma'alimu annukufun. Mereka tidak tahu bahwa itu ucapannya bisa terjatuh kepada al-kufur. Wallahu lam yu'adzirhum bidzalik, dan Allah sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni udzur mereka. Fayakfur, tetap mereka dikatakan apa? Kafir. Walau kana la ya'lam anna saballahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ayati kufrun. Sekalipun mereka tidak tahu bahwa saya mencela Allah, mencela rasulnya, mencela ayatnya ataupun dengan syarat ini, itu terjatuh kepada al-kufur, tetap dihukumi apa? Kufur. Naam. Fa kaifa idza kana aliman? Lalu bagaimana kalau orang-orang yang sudah tahu bahwasanya kalau mencela itu, mencela syarat Islam, ya, seluruhnya apakah Allah ataupun juga ayat-ayatnya atau terhadap rasulnya atau terhadap sunnahnya, itu bisa terjatuh kekufuran, ya. Itu walau kana aliman fa kaifa idza kana aliman? Bagaimana kalau dengan orang yang sudah tahu, ya. Wal amru syadid, tentunya perkara ini lebih keras lagi terhadap mereka. Bahadi mas'alah muhimah, tentunya perkara ini sangatlah penting, wajib untuk berhati-hati. Wan hula farq baina al-jad wal hazil wal jahil wal alim. Ada tidak ada bedanya apakah dia itu serius atau main-main, apakah dia jahil, orang yang tidak mengerti, tidak paham, ataupun juga orang-orang yang mengerti. Jadi tetap harus berhati-hati di dalam perkara syariat Islam, tidak boleh dibuat ejekan, celaan, apakah dengan ucapan lisannya atau hatinya. Nasallallahu ayyan surullah al-islam wal muslimin wa lil a'daddin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar agama ini mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kaum muslimin, dan juga menghinakan orang-orang yang menentang agama ini. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.